menjadi miliknya. Thank you. kecil hingga dimanja. Wahai tangan lembut mulia, angkatlah dirinya. Hanya di hadapan Tuhan semua tiada perbedaan. Tinggikanlah keimanan. Insya Allah, insya Allah, insya Allah.